السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, yaitu ayat dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Dan sampai pada ucapan asy-syarih, pensyarah, qal wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki pada kalian. Wa iyyahum, dan juga mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh anak-anak hanya karena takut miskin. Allah jelaskan bahwa kami yang memberi rezeki kalian. Jangan kalian merasa memberikan rezeki pada anak-anak kalian, tapi kami, kata Allah, yang memberikan rezeki pada kalian dan anak-anak kalian. Al-imlaq maknanya al-faqr. Al-faqr, kemiskinan. Aila ta'idu banatakum khasyatal ailah wal-faqr. Yani jangan kalian kubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian karena khasyatal ailah wal-faqr, karena takut kemiskinan, takut kepapaan. Ailah juga sama kemiskinan. Fa inni razikukum wa iyyahum, karena sesungguhnya aku, kata Allah, adalah pemberi rezeki kalian dan mereka. Ini jangan khawatir, jangan berpikir kalau aku punya anak satu maka rezekiku dibagi tiga, aku, istriku dan anakku. Kalau anaknya tambah satu lagi dibagi empat. Kalau sekian berarti tambah sedikit. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena setiap anak yang lahir sudah ditentukan rezeki-rezekinya. Fa inni razikukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, aku, kata Allah, yang memberi rezeki kalian dan mereka. Wa kana minhum man yaf'alu dhalika bil inasi wadh-dhukur khasyatal faqr. Di antara manusia dari kalangan jahiliyah ada pula yang membunuh laki-laki dan perempuan karena takut miskin. Di antara mereka ada yang membunuh perempuan saja karena takut aib, takut malu. Mereka merasa gengsi, merasa malu kalau anaknya perempuan, dan bangga kalau anak mereka laki-laki. Demikian adat Arab sejak dulu, sejak zaman jahiliyah. Sehingga ketika mereka menyatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, Allah tegur dengan keras. Alakumudzakaru walahul unsa, tilka idan qismatun dhiza. Apakah kalian menginginkan anak kalian laki-laki tapi menyebutkan untuk Allah anak perempuan? Tilka idan qismatun dhiza. Ini adalah sungguh pembagian yang sangat zalim, sangat tidak adil. Artinya menyatakan Allah memiliki anak saja sudah kekurangan ajaran pada Allah. Apalagi dikatakan anaknya perempuan. Apakah para malaikat dikatakan anak-anak perempuan Allah? Atau berhala-berhala mereka dikatakan manat dari kata manan, dikatakan uzza dari kata aziz, dikatakan latta dari kata ilah. Ini dimuannaskan semuanya. Jadikan perempuan. Khamilin azakullah, dan dianggap sebagai anak-anak Allah. Perempuan. Fahadihi qismatun dhiza. Ini pembagian yang sungguh zalim kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, apalagi dikatakan perempuan anaknya. Berarti ada dua macam pembunuhan anak di zaman jahiliyah. Ada yang membunuh karena malu, anaknya perempuan, sebagaimana dikisahkan seorang mereka karena khawatir ketahuan istrinya menyatakan anaknya laki-laki. Sehingga dibangga-banggakan, ternyata begitu besar atau agak besar, sudah bisa berjalan, terlihat bahwa dia adalah perempuan. Maka saat itu juga dikuburnya. Dalam keadaan masih berbicara, abi, dalam keadaan masih menyatakan kenapa, apa salah aku dan sebagainya, malah ikut membersihkan tanahnya di jenggotnya. Sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang sahabat, aku menangis dan aku tertawa. Ketika ingat zaman jahiliyah. Kenapa menangis? Aku ingat anakku ketika aku kubur. Dalam keadaan dia membantu menggali. Dalam keadaan dia membersihkan tanah yang ada di jenggotku. Kemudian aku kubur dia. Alhamdulillah min dalik. Menangis. Dan tertawa. Ketika aku ingat, kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu, semoga Allah maafkan semua kesalahannya. Dalam keadaan aku tertawa ketika aku ingat. Aku berangkat dengan berhala dari kue, dari roti. Aku tawaf mengelilinginya. Ketika dalam safar, ketika singgah di satu tempat, aku tawaf. Sampai ketika aku kelaparan, aku makan berhalaku. Maka aku tertawa ketika aku ingat yang seperti itu. Hadirin a'azakumullah. Dan ini menunjukkan bahwa memang dulu mereka membunuh anak-anak perempuan karena takut ar. Dan biasanya perempuan yang dikubur. Tapi kalau yang dikubur laki-laki dan perempuan semua dikubur, biasanya bukan masalah ar, biasanya masalah faqr. Dan ini juga terjadi di zaman jahiliyah. Dan bahkan ini masih terjadi sampai zaman kita. Mereka membunuh anak-anak mereka, atau menghalangi kelahiran mereka, atau dalam keadaan dia berbuat seperti ini, seperti itu, supaya mati anaknya di kandungan. Kenapa? Berpikir saya tidak sanggup memberi makan. Berpikir saya tidak sanggup untuk memberikan rezeki. Bukan kamu yang akan memberikan rezeki pada anakmu. Bukan kamu yang memberikan rezeki pada mereka. Bahkan kamu sendiri diberi rezeki oleh Allah SWT. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Demikian disebutkan oleh Al-Qurtubi, bahwa di antara mereka ada yang yaf'alu dhalika bil inathi wa dhukuri khasyatal faqri. Di antara mereka ada yang melakukannya kepada laki-laki dan perempuan karena takut miskin. Qala Al-Qurtubi. Wa fi sahihain, disebutkan dalam dua kitab sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku katakan wahai Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyun? Qal an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak. Qultu thumma ayyun? Qala an tuzani bihalilati jarik. Thumma tala Rasulullah SAW, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Kurang sedikit, kurang lengkap. Harusnya ولا يزنون, صح. Kenapa? Kan disebutkan tiga di sana. Disebutkan tiga dalam hadis tadi. Apa saja dosa besar yang paling besar? al-isyraq atau dikatakan di sini dengan kalimat la taj'al lillahi niddan, kau jadikan bagi Allah sekutu, wa huwa khalaqaka. Yang kedua, engkau membunuh anakmu, dan yang ketiga, engkau berzina dengan halilati jarik. Maka sepantasnya untuk disebutkan hadisnya dengan ayatnya dengan lengkap. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Tersebut semua syiriknya, membunuh jiwanya, dan juga zina. Hadisnya dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Idza utliqa sahihain fal maqsud bihima sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Kalau utliqa, kalau disebutkan secara mutlak begitu saja, fi sahih imma Bukhari wa imma Muslim. Kalau fi sahihain, maka dalam dua kitab Bukhari dan Muslim. Walaupun di sana ada kitab-kitab sahih lain, seperti sahih Ibn Huzaimah, sahih Ibn Hibban, ada lagi kitab-kitab sahih. Tetapi karena dalam keadaan tercampur di dalamnya, ada yang benar-benar sahih, ada juga sebagian yang ternyata tidak sahih. Sehingga dikatakan dengan di bawah kitab sahih Bukhari dan Muslim, atau tidak jarang disebut-sebut oleh para ulama dengan fi sahih dengan mutlak begitu. Tetapi kalau utliqa, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim yang masyhur. Asah al-kitab ba'da kitabillah, sebenar-benar sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran adalah kitab sahih Bukhari. Dan kemudian Muslim. Qultu, kata Ibn Mas'ud, saya katakan, ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bedakan dengan pertanyaan yang dalam riwayat yang kemarin. Maukah aku tunjukkan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Tapi awalnya sama. Syirik pada Allah. Al-isyraku billah. Wa uququl walidain. Fakana muttaki'an fajalas. Faqala ala wa qawla zur. Ala wa syahadati zur. Ila akhirihi. Sedangkan di sini, ayyudan bi'a'zam. Dosa apa yang paling besar? Kalau tadi akbarul kabair, kalau ini a'zamul dhunub. Ternyata yang awalnya sama, yaitu kata Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang menciptakan kamu. Qultu thumma ayyun. Kata Ibn Mas'ud, kemudian apa lagi dosa yang paling besar? Antaqtula waladaka khasyyaka an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Ini sungguh bahasa yang baligh. Kalam baligh, ucapan yang sangat tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mendengar kalimat seperti ini, kita merasa betapa jahatnya orang itu. Betapa jahatnya orang itu. Digambarkan oleh Nabi, kamu lagi mau makan. Anakmu mau ikut makan. Oh, enggak boleh, terus dibunuh. Zalim? Nah, semua orang mendengar kalimat itu, subhanallah, betapa jahatnya dia, betapa zalimnya dia. Fadhilina a'azakumullah. Sama saja dengan orang yang tidak mau anaknya lahir, kemudian dia bunuh. Daripada nanti ketika besar saya harus memberi makan, maka saya bunuh aja sekarang. Akhirnya dia gugurkan kandungannya, atau dia bunuh anaknya, atau dia buang, atau dia apakan saja, ya, dengan berbagai macam cara-cara yang zalim. Maka itu semua sama sesungguhnya dengan apa yang Nabi gambarkan. Khasyyata an yut'ama ma'ak. Kamu bunuh dia, tidak ada alasan lain, kecuali karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Khawatir akan memakan hartamu, atau khawatir akan ikut mengambil bagianmu. Astagfirullah, ya. Betapa bakhilnya dia, betapa zalimnya dia. Thumma ayyun, kata Ibn Mas'ud. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina sudah suatu yang na'udzubillah, suatu yang fahishatan. Fahishah yang buruk, busuk. Dan disebutkan fuhsh, itu kalau jeleknya terlihat jelas syar'an wa aqlan. Ya. Itu biasanya disebut dengan fuhsh. Ya. Yang orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti agama saja mengetahui bahwa itu adalah suatu yang fuhsh, suatu yang jelek. Ya. Karena secara fitrah, secara akal, itu adalah perbuatan yang jelek. Apalagi yang dizinai adalah tetangganya. Yang harusnya seseorang mementingkan tetangganya, menghormati tetangganya, menjaga harta tetangganya. Yang harusnya ikut membantu tetangganya, memberikan kebaikan pada tetangganya. Ini justru sebaliknya. Ini maka kezaliman di atas kezaliman. Maka dikatakan, a'zamu dzunub ba'da syirk wa ba'da al-qatl adalah berzina dengan istri tetangga. Tsumma tala Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah sallam membacakan ayat ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya tidak menjadikan bagi Allah nid-nid, tandingan-tandingan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haqq, kecuali dengan hak. Dan kemudian wala yaznun. Masih dalam surat Al-Furqan selanjutnya sebutkan wala yaznun. Aina syahid? Apa yang berkaitan dengan pembahasan kita? Yang berkaitan dengan pembahasan kita yang kedua, yaitu an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Artinya membunuh anakmu karena takut miskin. Fahadhihi a'zamu dzunub, na'udzubillah min dzalik. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wasiat berikutnya dari wasiat-wasiat yang Allah sebutkan adalah jangan dekati fawahish, bentuk jamak dari fahisha. Ma dhahara minha wa ma batan, apakah yang tampak ataupun yang tidak tampak, apakah yang zahir atau yang batin, apakah yang terlihat, yang lahir ataupun yang tersembunyi dalam hati. Qala Ibnu Athiyyah, kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, ayat ini berarti nahyun ammun fi jami' anwa'il fawahish. Berarti larangan umum dari seluruh bentuk-bentuk fahisyah. Larangan umum terhadap seluruh bentuk-bentuk fahisyah, yaitu ma'asi. Maksiat-maksiat. Zahara wa batana, dua keadaan yang disebut, ma zahara minha wa ma batan, itu adalah keadaan zahir dan keadaan batin, halatani tastawfiyan. Dua keadaan yang tastawfiyan. Aqsam ma ja'alata lahu wa ma ja'alata lahu minal asya. Itu adalah sesuatu yang memenuhi semua bagian-bagian yang dijadikan baginya segala sesuatu. Artinya, tidak mungkin ada bagian lain kecuali lahir atau batin. Kalau sudah sebut dua-duanya, tidak ada yang ketiganya. Sebab yang namanya perbuatan, kalau tidak zahir, ya batin. Kalau tidak batin, berarti zahir. Sehingga kalau disebutkan dengan zahir wa batin, berarti seluruhnya. Berarti seluruhnya. Tastawfiyan aqsam ma ju'ilata lahu minal asya'. Dua keadaan yang saling melengkapi semua keadaan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan. Kalau tidak zahir ya batin, kalau tidak batin ya zahir. Artinya larangan yang am mencakup seluruh kefahisyan. Qauluhu, dan sudah sebutkan, disinggung tadi tentang fuhsy, dibahas dalam tafsir, fahisyah adalah perkara-perkara yang sudah diketahui, masyhur, bifuhsyihi syar'an wa 'aqlan wa fitratan, perkara yang sudah kelihatan busuknya, jeleknya secara syariat, secara akal, secara fitrah. Dan yang sering kali disebut dengan fuhsy adalah zina dan yang sekitarnya. Zina, liwat, homo dan sejenisnya. Apakah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu semua dikatakan fahisyatan. Dikatakan fuhsy. Tetapi maknanya secara umum, secara istilah, seluruh dosa dikatakan fahisyah. Tetapi lebih khusus untuk perkara-perkara yang memang fuhsy fi nadhari syara', wa fuhsy fi nadhari al-aql, wa fuhsy fi nadhari al-fitrah, ila akhirih. Sehingga yang paling sering disebut dengan fuhsy adalah zina. Makanya kalimat ini hampir sama dengan kalimat yang Allah sebutkan tentang zina. Wala taqrabu zina. Di sini wala taqrabu al-fawahish. ma zahara minha wa ma batan. Wala taqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Wasiat berikutnya, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Berarti membunuh disebut dua kali. Pertama membunuh anak, dan yang kedua membunuh secara umum. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, marfu'an, secara marfu', la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi ihda thalath: al-thayyib az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku li dinihi al-mufariq lil-jama'ati. Dalam dua kitab sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu', tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad dan Rasulullah kecuali dengan tiga perkara. Atsayyibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah berzina. Ini dibunuh dalam bentuk rajam. Berarti tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Sebab pertama, dengan hukum rajam. Atsayyibuz zani, seorang yang pernah menikah, dia berzina. Kalimat as-sayyib menunjukkan bahwa dia adalah muhsan. Muhsan. Dibahas dalam fiqh, bukan berarti duda saja, bukan berarti janda saja. Walaupun belum duda, belum janda, kalau dia sudah menikah, maka ketika dia berzina, hukumnya rajam. Jadi kan sayyib sering diterjemahkan dengan janda atau duda yang sudah tidak punya suami lagi, yang sudah tidak punya istri lagi. Tetapi yang dimaksud adalah yang pernah menikah. Yang dimaksud adalah yang pernah menikah, dan itu dibahas dengan dalil-dalil lain. Sehingga ada istilah fiqh atau istilah para ulama, muhsan. Zinal muhsan, zinanya seorang yang muhsan, seorang yang sudah pernah menikah, apakah masih punya istri atau sudah cerai, apakah masih punya suami atau sudah cerai, maka dia dalam keadaan muhsan. Maka hukumnya dirajam. Tentunya dengan pengakuannya atau dengan persaksian empat saksi yang mengetahui dengan yakin bahwa dia berzina. Dan sulit untuk terjadi, kata para ulama, empat saksi. Karena saksi yang empat itu harus dalam keadaan masing-masing tahu dia benar-benar zina. Enggak cukup mengatakan, saya lihat si fulan dan si fulana masuk ke kamar. Enggak cukup. Barangkali tidak zina di dalamnya. Walaupun dia sudah berbuat dosa sebesar-besar dosa dengan khulwatnya, mungkin berpelukan, mungkin berciuman, tapi kalau dia dalam keadaan tidak tahu dia berzina, tidak bisa. Berarti yang betul-betul lihat dia zina. Dan ini khunudun a'azakumullah enggak terjadi kecuali pada orang-orang yang benar-benar rusak, yang dipertontonkan zinanya di hadapan umum. Maka mereka dirajam. Mereka dirajam. Seperti mereka-mereka yang berzina dan membanggakan zinanya, dimasukkan ke internet dan sebagainya. Maka kalau ketahuan oleh penguasa muslim, dirajam di hadapan umum. Kenapa? Saksinya banyak yang melihatnya. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, berarti yang terjadi waktu itu adalah seorang yang mengaku pada Rasulullah SAW. Zanaitu ya Rasulullah. Enggak, kamu mungkin begini saja. Mungkin cuma mencium saja. Ya Rasulullah zanait. Demi Allah aku berzina. Sampai empat kali, Rasulullah SAW bertanya, apakah orang ini dalam keadaan sadar? Apakah orang ini dalam keadaan waras? Tidak memiliki penyakit apa-apa? Ketika dijawab, dia adalah seorang yang cerdas ya Rasulullah. Dia orang yang dalam keadaan paham. Maka dikatakan untuk dilakukan rajam kepadanya. Yang kedua, seorang muslim yang boleh dibunuh adalah an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dibunuh, jiwa dengan jiwa. Qisas. An-nafsu bin nafsi adalah qisas. Illa an ya'fu. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga orang yang terbunuh, maka boleh turun dari qisas kepada diyat. Tetapi kalau keluarganya menuntut qisas, maka harus dikisas. Si pembunuh harus dibunuh. Ini hukum Islam. Dan itu halal darahnya. Artinya boleh dibunuh secara qisas. Yang ketiga, atariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya. Murtad. Al-mufarik lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah, yakni dari jamaah kaum muslimin. Artinya murtad. Sehingga dia satu dengan kalimat at-tariku li dinihi. Badal dari at-tariku li dinihi. At-tariku li dinihi man? Al-mufarik lil jamaati. Yang meninggalkan agamanya adalah yang meninggalkan kelompok golongan kaum muslimin. Sehingga tidak gampang-gampang seorang yang keluar dari jamaah hizbiyah dikatakan halal darahnya. Seorang yang keluar dari jamaah Islamnya dikatakan harus dibunuh. Orang yang keluar dari sini. Khamilina azakumullah. Adapun mereka yang keluar dari jamaah syariah. Yang keluar dari jamaah syariah artinya dari jamaatul salaf. Para sahabat, para tabiin, para tabiin. Maka dia dhal. Kata para ulama ada dua kemungkinan. Dhal dalam artian dia sesat, menyimpang tapi belum sampai kafir. Atau dalam keadaan kafir, kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Ada dua kemungkinan. Adapun yang keluar dari jamaah yang bermakna masyarakat Islam dengan penguasanya yang sah, penguasanya yang syar'i, maka dia bukan dibunuh, tapi diperangi sampai kembali. Sama apa beda? Dibunuh dengan diperangi. Berbeda. Kalau dibunuh itu, la mahalah. Enggak ada pilihan lain kecuali bunuh. Tetapi kalau diperangi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kalau salah satunya bagha, bughat itu yang menyelisih penguasa yang sah, fa qatilu allati tabghi, perangilah mereka yang bagha hatta tafi'a ila amrillah, perangilah mereka yang menyelisih penguasa ini sampai kembali kepada ketaatan. Berarti kalau ternyata mereka kembali taat, enggak dibunuh, dibiarkan. Kalau mau kembali taat, mau sadar, maka berhenti. Berarti bukan dibunuh, tapi diperangi sampai mau kembali. Dan ini berbeda. Tetapi kalau qisas, harus dibunuh. Seorang yang membunuh, dibunuh. Sehingga jelas yang dimaksud di sini adalah seorang yang murtad. Berarti tiga yang dihalalkan darahnya secara syar'i adalah seorang yang pernah menikah kemudian berzina, atau seorang yang membunuh dibunuh secara qisas, dan orang yang murtad juga dibunuh. Apa hukumnya seorang yang murtad? Apakah langsung dibunuh? Kata para fuqaha, yustatabu salasata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat. Kalau tidak mau taubat, baru dibunuh. Berarti orang yang murtad masih diberi kesempatan taubat dulu 3 hari. Wa in taba, kalau dia mau taubat, alhamdulillah. Wa illa duribat 'unuquh, kalau tidak maka dipenggal lehernya sebagai seorang yang murtad kafir. Wasiat berikutnya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau memahami, mau mengerti. Qala Ibnu Athiyyah rahimahullah, perhatikan kalimat dzalikum. Dzalikum isyaratun ila hadhil muharramat. Isyarat kepada apa yang disebutkan di awal-awal dari muharramat. Haramnya syirik kepada Allah SWT. Haramnya durhaka pada kedua orang tua. Haramnya membunuh jiwa. Haramnya mendekati fahishah. Haramnya membunuh anak. Al-muharramat hadihi wasiyah. Wasakum bihi. Ini adalah wasiat yang wasakum bihillah. Yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian. Sedangkan wasiyah, kata Ibnu Athiyyah, al-amr al-mu'akkad al-muqarrar. Al-wasiyah adalah perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Berarti bukan perintah biasa, tapi perintah yang mu'akkadah. Perintah yang mu'akkad, yang ditakkid, ditekankan. Wal-muqarrar, yang ditetapkan. Dan biasanya yang namanya wasiat, selalu yang paling penting. Iya kan? Dalam manusia dengan manusia, ketika menyatakan aku wasiatkan kepadamu, mesti yang paling penting. Apalagi ketika mereka memberikan wasiat dalam keadaan ajal mereka merasa sudah dekat. Merasa sudah dekat. Maka akan diberikan yang paling pentingnya. Enggak akan perkara-perkara yang tafih. Perkara yang remeh enggak akan disebut saat itu. Sebab dia merasa enggak ada kesempatan lagi setelah itu. Maka disebut wasiat. Wa qawluhu la'allakum ta'qilun. La'alla lit ta'lil. La'alla itu menunjukkan tentang alasan. Kenapa diwasiatkan ini dan itu? Kenapa diwasiatkan demikian dan demikian? Ayinna Allah Ta'ala wassana bihadihil wasaya lina'qilaha anhu wa na'mal biha. Yani bahwa Allah sungguhnya mewasiatkan kepada kami dengan wasiat-wasiat ini untuk memahaminya, mengerti, memikirkannya, dan kemudian mengamalkannya. La'allakum ta'qilun. Tayyib. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang tadi disebut itu semuanya adalah wasiat dari Allah kepada kalian agar kalian mau memikirkannya dan kemudian mengamalkannya. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari Al-Hanafi, "Dzakara awwalan la'allakum ta'qilun." Disebutkan pertama kali la'allakum ta'qilun. Dan disebutkan pada ayat yang keduanya la'allakum tadzakkarun. Dan disebutkan yang pada yang ketiganya la'allakum tattaqun. Kenapa berbeda-beda? Ayat 151, 152 dan 153 diakhiri dengan kalimat la'allakum, la'allakum, darikum wasaqum, darikum wasaqum. Sama semuanya, hanya perbedaannya di akhirnya. La'allakum ta'qilun, yang berikutnya la'allakum tadzakkarun, yang berikutnya la'allakum tattaqun. Limadha? Li'annahum idza 'aqalu tadzakkaru. Fa idza tadzakkaru khafu wattaqau. Karena seorang yang mau mengerti, mau memahami akan tadzakkaru, akan ingat. Idza 'aqalu, kalau dia mau memahaminya, tadzakkaru, dia akan ingat. Akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan peringatan. Itu makna tadzakkaru. Kalau dia mendapatkan peringatan, khafu, mereka akan takut. Kalau mereka takut, niscaya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadzakkarun, la'allakum tattaqun. Hendak agar kalian berpikir, kemudian kalian mendapatkan pelajaran dan kemudian kalian bertakwa. Subhanallah. Demikian kata Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Ayat berikutnya, ayat 152, wasiat yang berikutnya dari wasiat-wasiat yang 10. Wala taqrabu. Ini salah cetak ini. Ada yang salah cetak enggak? Wala taqubu. Wala taqrabu. Malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Hatta yablugha ashuddahu, hingga mencapai ashuddahu, hingga mencapai kedewasaan. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, hadza nahyun 'amun 'anil qurbi. Ini larangan umum sifatnya pada semua pendekatan, semua pemakaian. Jangan. Alladhi ya'ummu wujuh at-tasarruf. Berarti larangan ini mencakup seluruh penggunaan-penggunaan. Ya'ummu wujuh at-tasarruf. Larangan yang mencakup seluruh bentuk-bentuk penggunaan harta anak yatim. Hati-hati. Ini wali-walinya anak yatim, apakah kakaknya atau pamannya atau bibinya, seringkali memegang harta anak yatim, kemudian berpikir, ini kalau saya pinjam dulu niscaya begini, saya ganti kan bisa saya ganti. Ya, kalau ternyata bisa diganti, kalau ternyata usaha dia bangkrut, dia nggak bisa bayar. Ah, anak kecil ini nggak tahu. Nah itu, biasanya seperti itu. Nggak akan paham dia. Maka dilarang sebagai sad dan lidzari'ah untuk memakai harta anak yatim dalam bentuk apapun, walaupun pinjam. Jangan. Nah taqrabu pokoknya. Jangan dekati. Kalimat jangan dekati a'ammu, lebih umum daripada kalimat jangan pakai. Sebab bisa jadi mengatakan saya enggak pakai, saya cuma pinjam. Atau kalimat saya cuma ini cuma itu. Tidak, jangan dekati. Sudah, biarkan. Sampai dia dewasa, ini hartamu, selesai. Kamu selamat. Karena saddan lidzari'ah, tertutup pintu-pintu kejelekan kalau engkau tidak mendekati harta anak yatim. Maka dikatakan ya ummu wujuhat tasarruf wa fihi saddud dari'ah. Larangan yang umum mencakup segala macam bentuk penggunaan, pemakaian, dan padanya ada saddud dari'ah. Baru kemudian thumma istathna ma yahsun. Kemudian dikecualikan perkara yang baik. Apa itu yang baik? Wa huwa as-sa'yu fi nama'ihi, yaitu usaha untuk mengembangkannya untuk si anak yatim. Siapa anak yatim? Yang tidak punya bapak. Hah? Kalau saya tidak punya bapak, tidak punya ibu, berarti saya yatim. Hah? Nah, itu definisi yang kurang lengkap. Kalau dikatakan yang tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yatim adalah seorang anak yang belum baligh, yang kehilangan orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dia sudah balik tidak lagi dikatakan anak yatim. Enggak ada bapak yatim, enggak ada. Ibu yatim enggak ada. Yang ada anak yatim. Berarti kapan dikatakan sebagai anak yatim? Ketika dia berumur dari mulai 0 sampai balik. Umur berapa balik? Berbeda antara laki dengan perempuan. Perempuan lebih cepat. Kadang-kadang ada yang 10, 11 sudah balik. Laki-laki kadang-kadang 15, 14. Nah, yang jelas tandanya perempuan ketika haid, ketika sudah haid dia sudah dewasa. Sedangkan laki-laki ketika sudah mimpi basah, maka itu sudah balik. Maka setelah itu tidak lagi dikatakan yatim. Walaupun tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak dikatakan bapak yatim, ibu yatim, tidak ada. Yang ada adalah anak yatim. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan hatta yablugha ashuddahu, sampai mencapai kedewasaan. Kalau sudah kedewasaan berarti sudah hilang sifat yatimnya, kembalikan. Ini harta bapakmu. Sekian sekian sekian. Ini buktinya, ini tanda-tandanya, ini surat keterangannya, dan ini rumah juga milikmu, ini sertifikatnya, serahkan semua. Tayib. Dan dewasa tidak mesti bersamaan dengan baligh. Nah, ini jadi masalah. Tidak mesti bersamaan dengan buluh. Kadang-kadang ma'al buluh. Kadang-kadang tidak. Ada orang yang sudah balik tetapi masih kekanak-kanakan. Maka ditunda sampai rusd. Disebutkan di sini oleh Ibnu Athiyah juga. Qala, apa itu yang dikatakan usaha untuk kepentingan si anak? Sa'i fi nama'ihi. Qala Mujahid, allati hiya ahsan at-tijaratu fi. Memperdagangkannya atau meluaskannya atau dalam keadaan menggolangnya, bikin usaha. Tetapi hati-hati. Kalau ragu-ragu jangan. Kalau khawatir rugi jangan. Kembali ke hukum asal. La taqrabu mal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Kalau kamu usahakan ternyata akhirnya malah bangkrut, kamu enggak bisa bertanggung jawab terhadapnya nanti. Baik, sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, misalnya rumahnya si anak yatim ada 3, itu semuanya warisan punya dia. Kemudian yang memelihara si anak ini yang masih berumur 2 tahun, dia melihat anak ini perlu sekolah, perlu baju, perlu biaya, perlu ke pondok, perlu ini, perlu itu, perlu kitab-kitab dan sebagainya, atau perlu buku-buku TK segala macam, perlu makannya. Maka dia jadikan rumah-rumah tadi dikontrak-kontrakan. Bukan buat dia. Uangnya, hasilnya untuk si anak. Itu namanya bilatihiya ahsan. Bilatihiya ahsan, untuk sesuatu yang lebih baik buat dia. Rumahnya enggak hilang, si anak itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan untuk hidup dia, untuk makan dia, untuk sekolah dia nantinya ketika sudah mulai masuk ke pondok. Baik. Ini namanya bilatihiya ahsan. Hatta yablugha ashuddahu, sampai mencapai ashuddahu, kedewasaan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Qala huwa ar-rusdu wa zawalus safa. Yang namanya asyuddahu adalah kedewasaan dengan hilangnya sifat kekanak-kanakan. As-safa adalah kekanak-kanakan. Safa artinya bodoh, kekanak-kanakan. Dan biasanya beberapa pemelihara anak yatim itu ngetes. Dikasih uang 1 juta. Apa yang dilakukan? Ternyata masya Allah dia berikan apa yang perlu buat dia. Kitabnya, bukunya, segala macam. Kemudian dia lebihnya dia simpan. Ini berarti sudah dewasa. Kasih tahu. kamu punya sekian miliar. Ini suratnya. Misal. Taib. Kalau kamu lihat sejuta habis sehari. Kemana? Ternyata beli yang enggak karuan. Apalagi dikasih semiliar. Taib. Ma'al bulug. Dan biasanya bersama al-bulug. Biasanya kalau sudah dewasa, sudah balig, dewasa biasanya. Wanita kalau sudah haid, cara berpikirnya biasanya sudah dewasa. Demikian pula laki-laki kalau sudah mulai dia, Masya Allah, sudah mencapai kedewasaan dengan mimpi basah dan sebagainya, biasanya sudah berubah. Biasanya sudah mulai berubah cara berpikirnya. Rawa nahwa hadha an Zaid ibn Aslam. Tapi kalau enggak dewasa-dewasa, bagaimana? Mungkin enggak dewasa. Mungkin. Ini masalah. Bagaimana kalau ternyata anak itu terus kekanak-kanakan karena dia punya penyakit? Apa namanya penyakitnya? Keterbelakangan mental ya. Idiot misalnya. Dia tanggung jawab walinya. Tanggung jawab walinya. Yang ngurusi dia, yang belikan dia, yang beri makan dia, walinya yang ngurusin. Untuk kepentingan dia. Dibayarkan zakatnya dan sebagainya. Rawa nahwa hadha an Zaid ibn Aslam. Diriwayatkan seperti ini oleh Zaid ibn Aslam. Dan juga diriwayatkan dengan hampir sama seperti ini dari Sya'bi dan Rabi'ah dan lain-lainnya. Bahwa asyuddahu adalah kedewasaan dan hilangnya kekanak-kanakan. Biasanya bersama al-bulugh. Adapun sebelum itu, maka tetap dipegang oleh walinya yang meliharanya. Dan kemudian jangan dekati harta itu sama sekali dalam bentuk apapun. Kecuali kalau ingin menggolongnya untuk kepentingan si anak. Untuk kepentingan si anak. Ilahuna barakallahu fikum. Intaha. Masih tersisa beberapa wasiat. InsyaAllah kita akan bahas pada kajian mendatang biznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.